أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma amin fa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini Allah bagi kesempatan lagi kepada kita untuk terus menyambung pembacaan kitab Al-Azkar li Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Yaqulu Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa qurra'i kutubihi. Allahumma amin. Yaqulu Al-Imam, amma idza lam yajid أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. وهل تحرم عليه الفاتحة؟ فيه وجهان، أصحهما لا تحرم بل تجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة. والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن. وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته، فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه، والله أعلم. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, hari ini kita akan masuk kepada perbincangan yang seterusnya, masih lagi pada fasal yang sebelum ini, iaitu berkenaan pada hari ini apabila seseorang yang berjunub tidak mendapati sebarang air dan tidak juga mendapati sebarang tanah. Kalau tak ada air, boleh tayamum. Dia berjunub, dia nak baca Al-Quran, dia boleh bertayamum. Isunya bila dia nak tayamum disebabkan tiada air, tanah juga tidak ada. Contoh macam dia duduk di dalam atas kapal terbang, air kapal terbang habis semua, tanah pun memang tak ada atas kapal terbang dalam keadaan dia nak baca Quran sebagai contoh. So apa yang dia perlu buat? Al-Imam An-Nawawi berkata, yang bermaksud apabila seorang yang junub tidak mendapat air dan tanah, maka dia harus solat. Tuan-tuan tulis pada kalimah harus tu, tulis kalimah atas tu mesti. Sebab saya takut orang terkeliru antara harus solat dengan maksud dia dibolehkan solat dengan mesti solat. Saya cadang kita terus tukar kalimah harus tu kepada kalimah mesti. Maksudnya dia wajib juga solat. Apabila seorang yang junub tidak mendapat air dan tanah, maka dia mesti solat dalam keadaannya saat itu untuk menghormati waktu. Sebab tidak boleh berlalu satu waktu sedangkan kita tidak solat dalam waktu tersebut. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, apabila sebagai contoh kita nak solat, kita berjunub, air tidak ada, tanah pun tak ada, waktu nak habis, apa yang kita kena buat? Wajib kita solat walaupun ketika itu berhadas. Berhadas besar. Maksudnya solatlah walaupun tidak ada air dan juga tanah, walaupun kita sedang dalam keadaan berhadas. Salat itu dengan tujuan untuk menghormati waktu. Sebab tidak boleh waktu berlalu kalau tanpa kita tidak meletakkan salat pada waktu tersebut. Maksudnya kalau waktu nak habis, mau tidak mau mesti juga melaksanakan salat. Contoh macam kita buat kereta drive contoh. Start bergerak dari rumah sebelum asar. Tiba-tiba jam. Jam tu maknanya kalau nak sampai ke tempat yang kita nak tuju, masuk maghrib lah. So kita nak buat macam mana? Asal tak sembahyang lagi. Wuduk pula tak ada, tuan. Nak keluar pula marah orang nanti. Ni semua tengah jalan dan jalan raya. Ataupun ada wuduk tapi nak sembahyang macam mana? Nak kenaan. Jadi ketika itu kita solatlah atas kenaan, solat hormat waktu. Sembahyanglah. Sembahyang kepala je lah syarat begitu kan. Tundukkan kepala sikit, ini rokok. Tunduk lebih sikit, maksudnya ini adalah sujud. Kita niatkan kita sedang bersolat. Tapi solat itu hanya semata-mata untuk menghormati waktu. Selepas kita sampai ke rumah nanti, kita qada balik. Dan kita tidak dianggap berdosa kerana kita tak solat secara sempurna tadi bukan kerana saja-saja, tapi kerana ada keuzuran yang tak mampu untuk dielakkan. Baik. Jadi ini masalah solat hormat waktu. Kalau musafir kadang-kadang berlaku begini. Kita naik bas sebagai contoh, bas tak nak berhenti. Dulu saya pernah naik kenderaan awam di Mesir, bertolak lepas isyak nak sampai ke Kaherah, lepas subuh baru sampai. Saya kata dengan mandu, mohlah kita berhenti sembahyang subuh. Dia kata, tak payahlah, kita sembahyang kenderaan je lah. Aduh, tertekan betul saya, padahal boleh berhenti. Dia lajak juga, teruskan juga, tak nak juga berhenti. Jadi waktu nak habis, mau tak mau saya buang kat takbir tengah duduk dalam kereta tu, Allahu Akbar. Dah pemandu Arab tu tak nak berhenti, saya buang kat takbir sembahyang. Jadi ketika itu sembahyang dalam keadaan wuduk pun saya tak ada. Bertayamum petah lagi kan, mana ada tanahlah kita. Dan saya pun teruskan solat dalam keadaan terpaksa untuk menghormati waktu. Sampai di tempat yang saya tuju, subuh pun habis. Jadi saya sembahyang subuh sekali lagi. Silakan tuan. Baik, soalan yang baik. Tadi kita dalam musafir, kita dalam musafir. Katakan kita dah sembahyang Zuhur. Kita dah sembahyang Zuhur. Katakan kita Zuhur ke rumah. Lepas tu kita start musafir nak pergi satu tempat dalam keadaan kita pula musafir. Dalam pengusafiran tu nak berhenti, katakan jam tadi tak. Maksudnya kita pada hakikatnya boleh sembahyang kosong. Kita boleh sembahyang jamak dan juga boleh sembahyang kosong. Tapi oleh kerana kita keluar tadi pun dah asal, tak ada sejak jamak. Sebab jamak, nak jamak ni bila kedua-dua waktu tu berlaku dalam pengusafiran. Jadi kita boleh kosong. Kita boleh sembahyang asal dua rakaat sebab kita musafir. Tapi tak sempat juga sembahyang secara sepenuhnya sebab kes jam tadi. Nak turun tak boleh, ambil wuduk pun tak boleh. Jadi kita kena qada. Tuan Haji kita tanya, nak qada macam mana? Qada secara kosong ke qada secara tamam? Kalau kita, masa kita qada itu, kita juga masih lagi musafir. Contoh kita nak pergi jalan-jalan ke Kedah. Cuti pun sekejap je, satu hari dua hari je. Tapi dengan kes tadi tak dapat nak sembahyang asar dalam secara sempurna. Sampai-sampai di tempat yang kita nak tuju yang sehari dua tu, kita pun nak sembahyang qada sembahyang asar tadi. Maghrib kita nak buat sembahyang jamak takbir atau takhir tulang lah. Baik, masa kita nak jamak tu macam mana? Jamak kita nak sembahyang qada tadi, qada secara kosor ataupun qada secara sempurna? Apabila sembahyang yang kita tinggalkan itu ketika kita dalam pemusafiran, baik kita boleh kosor, tapi kita nak qada. Kalau kita kodok dalam keadaan kita juga sedang bermusafir, boleh kodok secara kosong. Maknanya sembahyang saya tinggal tadi ketika saya musafir. Kemudian saya nak kodok pun semasa saya masih lagi musafir. Maka boleh kita sembahyang asal tadi, sembahyang rukatnya. Tapi kalau dah sampai Gombak Setia, itu saya kata sembahyang asal tadi patut-patut boleh kosong. Sembahyang saya pun nak kodok kosong lah. Tak boleh sebab kita dah berada di dalam waktu yang bukan lagi boleh sembahyang kosong. Jadi kita kena qada secara tamam. Samalah juga kalau kita ada tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang dengan tak sengaja sebagai contoh, ketika kita tidak bermusafir. Kita pernah tinggal sembahyang asar tak sengaja contoh. Tidur lepas Zuhur, sedar-sedar dah maghrib. Saya pernah di Mesir, oleh kerana terlalu letih, kita balik dari Malaysia, pergi ke Mesir sampai sebelum subuh. Lepas sembahyang subuh tak tidur-tidur, relax. Tak relax. Seronok sebab datang Mesir. Terus pergi ke Al-Azhar. Pergi tengok universiti Hindu kan. Tengok universiti pun, bukan ada kelas pun. Tengok universiti, tengok syah-syah, okay, balik. Balik sebelum rumah, sampai dekat sebelum sembahyang Zuhur. Dalam setengah jam atau sejam sebelum Zuhur. Saya berusaha dengan kawan, tolong gerak ngantuk lah. Letih, bayangkan tak aku terbang punya lama. Jadi saya pun keletihan. Dalam keletihan itu, saya pun tidur. Rupa-rupanya saya sedar-sedar isyak. Zuhur, asar, maghrib. Ini sebab saya marah dengan kawan, saya tak gerak, dia kata tak lahat nak gerak. Serupa macam bangkai, gerak pun tak gerak, tak sedar. Yang ni memang saya pernah sampai orang kata, ada orang dia sembahyang jamak 4 waktu sekali. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu yang pernah berlaku pada diri saya sendiri kerana terletih, ya, subhanallah. Jadi isu dia tadi, kalau kita pernah tinggal solat dalam keadaan kita bukan lagi musafir. Lepas tu kita musafir. Dalam keadaan musafir tu kita boleh tak nak qada tapi secara qasar? Tak boleh. Dia syarat dia nak sembahyang qada secara qasar, hendaklah sembahyang itu kita tinggalkan ketika qasar, dan ketika kita nak qada pun kita masih lagi musafir. Walaupun bukan musafiran tu. Contoh kita dah balik rumah, dah balik ke Gombak dah. Lepas tu kebetulan kita nak pergi ke tempat lain pula, musafir. Tapi musafir tu boleh tak qada? Boleh. Tak semestinya dalam kemusafiran yang sama. Yang paling penting sembahyang yang ditinggalkan itu ketika kita puasa, ketika musafir, dan ketika kita nak qada, walau dah berlalu berapa lama sekalipun, masa nak qada pun kita masih lagi kita sedang bermusafir, boleh qada secara qasar. Lagi satu. Silakan tuan. Dalam bas tadi kita tak ada tiamam. Ha. Kemudian atau ustaz dia kata boleh tebuk dekat dinding gitu. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa yang boleh digunakan sebagai tayamum ni debu, debu tanah. Ya. Debu tanah. Ya. Kalau kita tebuk kat dinding, apa namanya dinding bas tadi. Kalau memang bas tu berdebu, okey, silakan. Katakan bas tu tak memang dia tak basuh-basuh kat seminggu. Berdebu bas tu eh. Nah, berdebu tu macam contoh macam kita punya kipas ya. Kan? Kipas kita ada debu eh. Saya tanya pada guru saya Fadilatul Syekh Said Mishal tu, adakah debu yang berada di kipas tu boleh kita tayamum? Dia kata boleh. Sebab hakikatnya itu debu yang telah berkumpul. Dia bukannya kotoran. Dia bukannya contoh macam keladak-keladak melekat di situ. Dia memang asalnya debu daripada udara yang akhirnya melekat berkumpul jadi macam itu. Yang tu boleh kita nak tebu. Kalau memang bas tu berdebu, okey bolehlah. Sama ada debu dekat luar bas ataupun dekat dalam bas. Tapi kalau bas tu memang dah polis, okey. Kita tepuk pun tak nampak debu. Nak timo je. Tak timo lah istilahnya. Mungkin yang dimasukkan oleh Ustaz tadi, bila bas tadi berdebu. Bas tadi berdebu. Contoh macam kapal terbang, orang tak ada debu lah tuan-tuan. Dia punya polis macam mana kan. Kalau dia berdebu, orang pun tak nak naik kapal terbang. Jadi kalau tak ada dalam bas tu berdebu, selesai. Tapi kalau kat Mesir, tuan-tuan boleh lah. Dalam bas Mesir memang berdebu. Sebab dia memang suasana debu. Lepas tu dia pula tak rajin polis. Sebab kalau polis pun jadi kotor balik kan. Kenderaan di sana ataupun bangunan sana pun seronoknya biar warna coklat. Semakin berdebu semakin cantik. Kan? Jadi kalau begitu keadaannya bolehlah tepuk di dinding. Sebab memang berdebu kan. Tapi kalau contoh apa namanya bas tu memang langsung tak ada debu. Tepuk macam mana pun tak adalah istilahnya. Okay? Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Apabila seorang yang junub tidak mendapat air dan tanah, maka dia mesti solat dalam keadaannya saat itu untuk menghormati waktu dan haram baginya membaca Al-Quran di luar solat. Ha, dalam kes ni, nak mandi junub pun tak boleh, nak bertayamum tak boleh, boleh tak dia nak berzikir di luar solat, dia nak berzikir dengan membaca Al-Quran. Dia nak berzikir biasa, selesai. Subhanallah, subhanallah, tak ada masalah. Isu dia nak berzikir dengan cara membaca Al-Quran di luar solat. Dia lepas bagi salam, dia nak baca Quran. Boleh tak boleh? Haram hukumnya. Sebab isu dia memang berjunub. Eh? Berjunub terus. Nak minimal mandi junub pun tak boleh. Nak bertayam pun tak boleh. Maka di saat itu haram dia membaca Al-Quran. Kalau ada orang kata, saya nak baca juga. Itu kita kena ajar dia. Awak kena beribadat macam yang Tuhan nak. Bukan beribadat berdasarkan apa yang awak nak. Ada orang dia nak beribadat berdasarkan apa yang dia nak. Tak kira Tuhan nak kata apa. Yang penting dia nak ibadat. Itu salah. Kita kena beribadat berdasarkan apa yang Allah Ta'ala izinkan. Di saat itu tidak boleh kita membaca Al-Quran. Maka ibadat kita adalah dengan cara tidak membaca Al-Quran. Haram baginya membaca Al-Quran di luar solat. Serta haram baginya membaca Al-Quran di dalam solat selain surah Al-Fatihah. Dalam isu tadi, air pun tak ada, tanah pun tak ada. Dia wajib sembahyang malam waktu. Baik solat kena baca Fatihah. Baca Fatihah. Lepas tu nak baca surah. Boleh tak boleh? Lepas baca Fatihah nak baca Qul huwallahu ahad. Haram. Sebab membaca surah selepas Fatihah tidak wajib pada hakikatnya. Jadi dalam keadaan dia pula diharamkan membaca Al-Quran. Maka dia hanya boleh baca sekadar yang wajib. Iaitu membaca surah Al-Fatihah. Adapun baca surah selepas Al-Fatihah hukumnya sunat. Pada asalnya. Tiba-tiba dia pula tak boleh baca Al-Quran. Maka haram baca sebarang surah selepas daripada Al-Fatihah. Apakah membaca surah Al-Fatihah juga diharamkan? Tadi surah selepas Al-Fatihah memang tak boleh baca. Ni surah Fatihah sendiri dah semayang. Boleh baca atau tidak? Dia berjunub, memang junub kau-kau ni. Bolehkah dia membaca Al-Fatihah? Apakah membaca surah Al-Fatihah juga diharamkan bagi orang yang mengalami keadaan suci itu? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling benar di antara kedua-duanya adalah tidak haram. Bahkan wajib. Imam Nawawi kata, dalam isu membaca surah Al-Fatihah ketika solat, bagi orang yang tak mampu untuk menghilangkan hadasnya baik dengan mandi junub maupun dengan bertayamum, orang ini wajib solat. Apakah dia wajib juga membaca Al-Fatihah dalam solat? Kata Imam Nawawi, memang wajib baca Al-Fatihah. ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i kita. Pendapat yang pertama, dia hendaklah membaca Al-Fatihah. Dia bukan sekadar boleh baca Al-Fatihah, memang wajib baca Al-Fatihah. Kerana solat tidak sah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Nabi SAW sabda sebagai contoh, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab, Fatihah bagi Al-Quran. Maknanya kalau tak baca surah Al-Fatihah, solat tadi tidak sah. Okay. Maka apabila dia wajib solat dan sembahyang tidak akan sah mereka baca Al-Fatihah, maka dia juga hendaklah membaca Al-Fatihah walaupun dia keadaan berjunub. Sebab ketika itu baca Quran dan surah Al-Fatihah itu wajib. Tapi selepas baca surah Al-Fatihah, jangan baca sebarang surah, haram hukumnya. Oleh sebab itu, saya cadangkan tuan-tuan, kalimah oleh sebab itu kita tukar berkalimah maka sebagaimana. Saya tukar sikit, maka sebagaimana. Oleh sebab itu tuan-tuan gariskan, di atas itu tuan-tuan tulis, maka sebagaimana. Nah, itu cadangan saya, supaya kena dengan terjemahan dari daripada teks bahasa Arab yang asal. Maka, sebagaimana solat dibenarkan kerana darurat, solat tak dibenarkan sebab nak hormat waktu. Tak boleh kita biarkan waktu berlalu sedangkan kita tidak mengisi solat pada waktu tersebut. Maka sebagaimana solat dibenarkan kerana darurat, kerana terpaksa, kerana nak hormat waktu, tapi kita berjunub, dibenarkan juga sebab menghormati waktu, maka membaca surah Al-Fatihah juga dibenarkan kerana sebab yang sama. Sebab solat tidak akan sah kalau tanpa surah Al-Fatihah. Kita solat pun sebab terpaksa. Maka begitu juga baca surah Al-Fatihah dibenarkan walaupun pada hakikat tak boleh, asal saya tak boleh. Tapi dalam isu ini dibenarkan kerana terpaksa. Kerana kita tak mampu untuk mandi junub dan tak mampu untuk bertayamum. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan haram dan sebagai gantinya adalah dengan membaca zikir-zikir yang biasa dibaca oleh orang yang tidak membaca, tidak mampu membaca Al-Quran. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kata, dia wajib sembahyang tapi tak boleh baca Fatihah. Habis nak baca apa? Ganti dengan zikir. Kata dalam mazhab Syafi'i, katanya maksud dia baca zikir, biar sampai seluruh bacaan zikir tu huruf ni sama dengan huruf surah Al-Fatihah. Kena bacalah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haul. Bacalah apa zikir pun, biar supaya berkira balik huruf zikir kita tu sama dengan huruf Al-Quran. Ini pendapat kedua. Tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat kalau kita nak amalkan adalah yang pertama tadi. Hendaklah juga membaca Fatihah, bahkan wajib. Cabang-cabang kajian fiqh ini, iaitu perbahasan masalah-masalah sebelum ni, cerita macam mana kalau tak ada air, ada tanah, kita nak baca Quran macam mana. Okay, cerita-cerita tentang hukum hakam fiqh berkaitan dengan isu zikir sebelum ni, kata Imam Nawawi, cabang-cabang kajian fiqh ini, kajian ilmu fiqh ini saya paparkan di sini kerana saya melihat kaitannya dengan penjelasan saya sebelumnya. Sebab nak cerita tentang zikir ni. Antara zikir ni dengan baca Al-Quran, macam mana pula kalau tak ada orang tu berjunub, tak ada air, boleh tak dia berzikir dengan Al-Quran? Air itu dibincangkan. Yang berkait sampai dalam solat dan sebagainya, kata Imam Nawawi, cabang-cabang kajian fiqh ini saya paparkan di sini kerana saya melihat kaitannya dengan penjelasan saya sebelumnya. Oleh kerana itu, saya memaparkannya dengan ringkas sebab kajian masalah ini cukup panjang. Berikut dalil-dalilnya dalam kitab-kitab fiqh, wallahualam. Kalau buka kitab fiqh, panjang lagi bincangan dia. Tapi Imam Nawawi datangkan di sini secara ringkas kerana berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan sebelum ni, iaitu isu dia kita hendaklah berzikir dengan bersuara, itu yang sebaiknya. Di antara zikirnya dengan baca Al-Quran, maka bagaimana pula kalau kita berjunub. Jadi Imam Nawawi pun datangkan kepada kita contoh-contoh fiqh tadi dalam menerangkan benda-benda yang berkaitan, hukum hakam yang berkaitan dengan berzikir, membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kita berhenti setakat ini dahulu tuan-tuan. Besok kita akan masuk pada perbahasan yang seterusnya kalau dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu macam mana pula nak berzikir. Berzikir kena duduk ke, kena berdiri ke, kena baring ke, macam mana? Besok kita akan jumpa insya-Allah kalau ada rezeki nak ada. Lapangan. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada satu. Siamannya, ada satu ustaz sama sini aja. Satu sekali tepuk, dia sampai sini, di sini, muka dia lah, muka dulu, sini, sekali tepuk, macam mana tu? Sekali tepuk. Sekali tepuk je, dia tepuk, tepuk, sebelah kan. Baik, Tuan Imam kita tanya, Ada setengah ustaz kata, bila nak tayamum, sekali tepuk. Sekali tepuk, bukan dua kali tepuk. Sekali tepuk tanah. Kemudian terus sapu muka. Lepas tu tak tepuk-tepuk apa, terus pula sapu tangan. Sampai sini. Lepas tu sampai dekat sininya. Lekuk apa, tapak tangannya. Tak sampai ke buku lagi. Okey, saya tanya balik Pak Imam lah. Ustaz tu cakap tak dalam mazhab sekian-sekian-sekian? Ke dia umum gitu? Dia tu yang cakap. Baik. Sebenarnya saya, saya amanah lah. Saya tidak bersetuju kalau ada ustaz yang menerangkan perkara begitu diumumkan begitu. Kerana oleh kata di Malaysia kita ni, mazhab yang tersebar adalah mazhab Imam Syafi'i. Sepatutnya dia terangkan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Supaya masyarakat tak pening kepala. Sebab kalau siapa yang belajar mazhab Syafi'i, tak boleh sekali tepuk. Tidaklah dua kali tepuk. Dalam masa yang sama ketika menyapu tangan, tidaklah sampai ke ke buku lali. Kan sorry, ke buku lali pula sampai ke buku lali dah sampai ke ke siku. Terima kasih tuan. Jadi secara amanahnya lah, saya tak setuju dengan tindakan beberapa ustaz yang menerangkan perbahasan fiqh dengan tidak merujuk pada mazhab Imam Syafi'i. Sepatutnya kita terang, tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i kata begini, tapi ada mazhab lain kata begini. Ha, itu tak apa, sebabnya masyarakat boleh faham. Tapi kalau diterangkan tanpa menyatakan yang ini pandangan yang bukan dalam mazhab Syafi'i, menyebabkan masyarakat pening nanti. Eh, dulu kita belajar sampai ke siku. Tiba-tiba yang ni sampai ke, ke tapak tangan ni, biar macam mana ni? Dah masyarakat jadi pening. Baik. Sebenarnya apa yang disebutkan itu bukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu Allah, hendaklah dengan dua kali tepukan. Sebab bila kita tepuk kali pertama, bila kita guna debu tu di muka kita, maka debu tadi yang di tangan kita tadi tu telah menjadi mustakmal. Maka apa dia mustakmal? Macam mana kita nak guna untuk tangan? Tak boleh. Maka lepas itulah kita kita buang dulu debu yang ada di tangan kita selepas kita sapu muka tadi, kita ambil debu yang seterusnya. Tapi kalau kita tepuk sekali tepuk je. Tepuk kali pertama, kita guna satu tapak tangan je. Tepuk kali kedua, tak tahu lah macam mana kita punya style orang lama kan. Kita tepuk sekali. Tepuk sekali, sapu muka. Lepas tu minta tolong kawan yang tepuk. Awak pula tepuk. Oh, kawan pula yang pertama tadi. Okey, pun sekali tepuk kan, dia lah tepuk sekali. Dia tak ada masalah. Yang penting jangan sampai debu itu menjadi mustakmal. Cuma kalau kita sendiri tayamum, mau tak mau kena dua kali tepuk lah. Sekali tepuk untuk muka. Jadi debu di tangan sudah menjadi mustakmal. Lepas tu kita tepuk sekali lagi untuk tangan. Dan ketika bertayamum di tangan dalam mazhab Imam Syafi'i, hendaklah sampai ke ke siku. Dalam mazhab lain, ya memang pada sampai tapak tangannya. Tak perlu sampai ke siku. Tapi ia bukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau saya sendiri boleh menerangkan, saya suka membawa dalam mazhab Syafi'i. Sebab kita orang Melayu kita ni memang itulah pandangan yang tersebar. Jadi kalau nak terang mazhab lain boleh juga sekadar menambah pengetahuan. Tapi kita terang sikit. Yang ni mazhab sekian-sekian. Mungkin ustaz tadi terlupa nak terang. Dia terlupa nak beritahu yang ni mazhab bukan mazhab Syafi'i. Dia terlupa nak terang. Akhirnya masyarakat jadi. Moga-moga beliau nak terang mazhab Syafi'i. Tapi dia mengaku dia mazhab Syafi'i. Mungkin dia terlupa lah tu. Mungkin beliau terlupa nak menerangkan ini bukan mazhab Syafi'i. Allah Ta'ala ala wa'alam. Aku lukali hazza wa astaghfirullahi wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi wa'alaikum.